Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meniti jalan ilmu. Umumnya manusia dalam meniti jalan hidupnya mengikuti tiga kelompok besar. Ada yang meniti jalan para penguasa, ada yang meniti jalan para orang kaya, dan yang ketiga, ada yang meniti jalan para nabi atau para anbiya. Setiap kita bebas memilih untuk meniti jalan siapa. Tetapi ketahuilah, Allah memberi kekuasaan kepada yang disukainya dan kepada yang tidak disukainya. Contohnya, Allah memberi kekuasaan kepada yang disukainya adalah Sulaiman dan ayahnya Daud. Tapi Allah juga memberi kekuasaan kepada yang tidak disukainya, seperti Fir'aun dan Namrud. Yang kedua, Allah memberi kekayaan kepada yang disukainya, seperti katakanlah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tapi Allah juga memberikan kekayaan kepada yang tidak disukainya, seperti Qarun misalnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi ilmu. Ilmu tentang mengenal dirinya, ilmu tentang keakhiratan, yang keduanya itulah yang membuat kita bisa menguasai dunia. Tetapi ilmu itu hanya diberikan kepada yang disukai saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jalan ilmu lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan ilmu lewat alam semesta ini, di mana kita bisa mengenal Allah dan bisa berorientasi kepada akhirat. Ilmu itulah sebetulnya yang membuat kita menguasai penguasa dan lebih kaya daripada orang kaya. Titilah jalan ilmu, jalannya para nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika dia sampai pada usia kuat mental, kuat akhlak untuk menerima pesan dariku, maka kuberikan kepada Yusuf alaihissalam hukman wa ilma, hikmah dan ilmu. Jadilah Yusuf alaihissalam seorang nabi, keturunan nabi. Jadilah Yusuf alaihissalam menguasai penguasa dan lebih kaya daripada orang kaya. Titilah jalan ilmu. Ilmu yang memperjumpakan kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah Al-Quranul Karim, Siratal Mustaqim. Itulah ilmu yang memperjumpakan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang membuat kita mengenal alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dalam hidup kami, kami memang ingin menjadi penguasa. Kami juga ingin jadi orang kaya. Tetapi, anugerahkanlah kepada kami yang lebih dari itu semua. Adalah kekuatan ilmu yang berasal darimu, berikanlah kepada kami. Agar kami meniti jalan, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para wali, jalannya orang-orang saleh, jalannya orang-orang yang senantiasa membenarkanmu, ya Allah. Agar kami bisa sampai kepada perjumpaan denganmu. Walhamdulillahi rabbil alamin.